Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'iul Masalik fi Alfiyat Ibn Malik Atfun Nasab. Pembahasan tentang ataf nasab. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Talin bi harfin mutbi'in atfun nasab. Talin bi harfin mutbi'in. Kaksus biwuddin wathana'in man sodak. Kaksus biwuddin wathana'in man sodak. Fal'atfu mutlaqon biwawin thummana thumma fa. Fal'atfu mutlaqon biwawin thumma fa. Hatta an awqafika sidqun wafa. Hatta an awqafika sidqun wafa. Wa adba'at lafdan fa hasbu bal wala. Lakin kalam ya dumrun lakin tola. Lakin kalam ya dumrun lakin tola. Fa'tif bi wawin lahiqan aw sabiqa. Fa'tif bi wawin lahiqan aw sabiqa. Fil hukmi aw musahiban muwafiqa. Waksus fiha atfal ladhi la yughni. Waksus fiha atfal ladhi la yughni. Matbu'uhu kastafa hadha wabni. Matbu'uhu kastafa hadha wabni. Falfa'u litartibi bittisali. Falfa'u litartibi bittisali. Wathumma litartibi bimfisali. Waksus bifa'in atfa ma laysa silah. Waksus bifa'in atfa ma laysa silah. Ala ladhi staqara annahu silah. Ala ladhi staqara annahu silah. Ba'dan bihat ta'tif ala kullin wala. Ba'dan bihat ta'tif ala kullin wala. Yakunu illa ghayatan ladhi tala. Yakunu wa ambiha tif itra hamzi taswiyah. Wa ambiha tif itra hamzi taswiyah. Au hamzatin al-lafzi ayin mughniyah. Au hamzatin al-lafzi ayin mughniyah. Wa rubbama uskitotil hamzatu in. Wa rubbama uskitotil hamzatu in. Kana khofal ma'na bihat fiha umin. Wa bingki ta'in wa bima'na bal wafat. Wa bingki ta'in wa bima'na bal wafat. Intaku mimma kuyidat bihi khalat. Intaku mimma kuyidat bihi khalat. Khayir abih qasim bi'au wa abhimi. Khayir abih qasim bi'au wa abhimi. Wasquq wa idrabun biha aydan numi. Warubama akobatil wawaida. Lam yulfidun nutkiri lapsi manfada. Lam yulfidun nutkiri lapsi manfada. Wa mithlu au fil qasdi imma thaniya. Wa mithlu au fil qasdi imma thaniya. Fi nakhwi imma di wa imma na'iya. Fi nakhwi imma di wa imma wa auli lakin nafyan aw nahyan wala. Wa auli lakin nafyan aw nahyan wala. Nida'an aw amran aw isbatan tala. Nida'an aw amran aw isbatan tala. Wa balqa lakin ba'da mashubaiha. Wa balqa lakin ba'da mashubaiha. kalam akun fi marba'in baltaiha, wa qul biha lisani hukmal awali, fil khairil musbati wal amril jali, wa in ala dhamiri raf'in muttasil, ataf tafsil bi dhamiril mufasil, au fasilin ma wa bila faslin yarid, fi nadmi fasiyan wa dha'fahu taqid, wa audu khafidin lada atfin ala, dhamiri khafdin laziman qad cu'ila, walaysa indi laziman id qad ata, fi nathri wa nadmi sahihi musbata, wal fa'u qad tuhsafu ma'atofat, wal wawu id lalabsa wahyam farodat, bi atfi amirin muzalin qad baqi, ma'muluhu daf'an li wahmin yutuqi, wa khatfa matbu'in badahu nastabih, wa atfu qafl fi'la 'alal fi'li yasih, wa atif alas min shibi fi'lin fi'la, wa aksan istamil tajidhu sahla. Nah, pembahasan tentang atfun nasak fihi masail. Al-mas'alatul ula, atfun nasak wa tabi'un yatawassatu bainah wa baina matbu'ihi harfun min hurufil atfi nahu ja'a Zaid wa Aliun, khusus bimadin wa thara'in man sodak. Ataf nasak itu adalah salah satu tawabi' yang diperantarai antara dia dan matbu'nya dengan salah satu huruf ataf. Contoh, ja'a Zaidun wa Aliun, Aliun atf nasak, Zaid dan Ali datang. Ukhsus bimuddin wa thana'i man sodak, thana'in ataf nasak, berilah perlakuan khusus dengan bantuan dan pujian orang yang jujur. Jadi kalau mengikuti matbu dengan perantara salah satu huruf ataf, maka disebut atfun nasab. Nah, athaniyah, huruful atfi asyarah indal jumhur wa tis'ah bitarki imma indal muhaqqiqin. Huruf ataf itu ada 10 menurut jumhur ahli nahwu, dan 9 dengan meninggalkan imma menurut para peneliti. Atsalisa, huruful atfi ala qismain, huruf ataf bisa dikelompokkan menjadi 2 macam. Al awal at-tasrif fil i'rab wal makna, wa yal waw wal fa wa thumma wa hatta wa am wa awa imma. Yang pertama sama antara ataf sama matbu'nya dalam masalah i'rab dan makna. Jadi bisa membuat sama secara i'rab dan makna dengan matbu'nya, ya. huruf ini adalah wawu, fa, thumma, khatta, am, au, dan imma. Artinya ataf nasak dengan huruf-huruf ini berarti dia secara i'rab dan makna hukumnya sama dengan matbu'nya. Nah, contohnya tadi ja'a Zaidun wa Ali. Nah, Aliun i'rabnya sama dengan Zaid, hukumnya juga sama, yakni sama-sama datang. Begitu maksudnya. Barakallahu fikum. Asani at-tasrif li i'rabi faqat wa ya bal walakin wala. Yang kedua sama dengan matbu' secara i'rab saja, yakni huruf bal, lakin, dan lah. Artinya ataf nasak yang terletak setelah bal, lakin, dan lah itu hanya sama i'rab dengan matbu'nya saja, secara hukum tidak sama. Nah, maja'a Zaid bal Ali, Zaid tidak datang tapi Ali. Ali i'rabnya sama dengan Zaid tapi secara hukum tidak sama. Zaid tidak datang, Ali datang. Barakafikum. Arabiyah al-wawu li mutlaqil jam'i indal basriyin. Nahu ja'a Zaidun wa Amrun qablahu au ma'ahu au ba'dah. Wawu itu li mutlaqil jam'i, semata-mata menyamakan hukum ataf nasak dan matbu'nya, tidak menunjukkan urutan, ya. Nah, namanya li mutlaqil jam'i, menyamakan matbu' dengan ataf nasak, atau menyamakan ataf nasak dengan matbu'nya secara mutlak dalam hukum, tidak menunjukkan urutan menurut Al-Nahwu Basrah. Jadi boleh ja'a Zaidun wa Amran qablahu atau ma'ahu au ba'dahu. Yang penting Amr sama Zaid sama-sama datang, enggak peduli sebelumnya atau sama-sama datangnya atau sesudahnya. Nah, wa madhabul kufiyin annaha li tartib. Nah, ternyata menurut ahli nahwu kufah, wawu ini maknanya tartib, ada urutan. Berarti siapa yang disebut duluan berarti dia dulu, yang disebut setelahnya berarti sesudahnya, ya. Enggak semata-mata memiliki makna yang sama. Warudda biqauli ta'ala, tapi pendapat ini dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya. Tidaklah itu kecuali kehidupan dunia yang kita rasakan. Namutu, kita mati, wa nahya, dan kita apa ini? Hidup. Kalau urutan berarti kita ini mati dulu terus hidup. Kalau apa ini? Secara urutan kita mati dulu kemudian hidup, ini salah, tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Yang benar ialah kita hidup dulu kemudian kita mati. Ini kehidupan dunia, ya. Hidup dulu baru kemudian mati. Sehingga ayat ini menunjukkan wawunya itu li mutlaqil jam'i. Yang penting di dunia itu kita merasakan hidup dan merasakan mati, ya. Nah, begitu. Kalau seandainya ditartib, maka ayatnya berbunyi nahya wa namut. Nah, tapi dalam ayat ini namutu dulu wa nahya, menunjukkan wawunya apa ini? Limutlaqil jam'i, bukan ditartib. Limutlaqil jam'i itu yang penting dua lafaz itu, baik matbu' sama atafnya itu sama-sama hukumnya. Artinya sama-sama terjadi di dunia, kematian dan kehidupan. Tidak peduli mana yang lebih dulu, ya. Nah, namanya li mutlaqil jam'i. Tapi kalau ditartib, maka lafad matbu' itu berarti yang duluan terjadi, baru setelah itu ataf nasab, ya. Nah, berarti pendapat dari Nahwu Kufah dibantah dengan ayat ini. Mereka mengatakan wawu itu ditartib, ya. Kalau seandainya ditartib, harusnya nahya wa namut, bukan namutu wa nahya. Barakafikum. Al-Khamisah ukhtusat al-wawu min baini hurufil atfi bi annaha yu'tafu biha haythu la yaktafi bil ma'tuf alaih. Wawu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh huruf ataf lainnya, yakni mampu mengatafkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh ma'tuf alai. Jadi ma'tuf alai sangat membutuhkannya. Nah, nahu ikhtasama Zaidun wa Amran. Zaid bertengkar, Zaid dan Amr bertengkar. Walau qulta ikhtasama Zaid lam yajuz. Kalau engkau mengatakan Zaid bertengkar, enggak boleh. Karena bertengkar berarti ada lawan tengkarnya, ya. Na'am. Fala taqul ikhtasama Zaidun fa Amran wala bi ghairiha min khurafil atfi. Juga enggak boleh Zaid bertengkar kemudian Amr atau dengan huruf ataf yang lain. Jadi harus wa Amran sebagai lawan tengkarnya Zaid, ya. Berarti huruf wawu bisa memiliki keistimewaan karena dia mampu tampil di saat huruf ataf yang lainnya enggak bisa tampil, begitu ya. Karena sangat dibutuhkan oleh matbu atau matuf alai atau nasarnya. Maka dengan wawu terjawab. Kalau dengan yang lain akan rusak maknanya. Contohnya lafad ikhtasoma bertengkar. Berarti ada dua orang atau lebih yang bertengkar. Gak boleh kalau menyebut satu tok. Ikhtasoma Zaidun gak boleh. Harus ikhtasoma Zaidun wa Amran. Nah, yang bisa tampil cuma wawu. Kalau huruf ataf yang lain saat itu enggak bisa tampil. Naam. Ini kekhususan yang pertama. As-sadisa ukhtusat al-wawu bi annaha tu'tafu 'amilan qad hudifa wa baqiya ma'mulu. Wawu juga dapat kekhususan bisa mengatofkan bi'anha taktifu amilan, ya, dia mampu mengatofkan ambil yang telah dibuang tapi makmulnya tetap ada. Nahu qali syair, contoh ucapan penyair, idza malghaniyat birazanin yauman wa zajajnal hawajib wal uyuna. Wal uyun maf'ulun li fi'lin mahdhuf wa taqdir wa kakhalna. Wal fi'lin mahdhuf ma'tuf ala zajajna. Naam. Lihat ucapan penyair ini. Idza mal ghaniyat barazna yauman. Bacanya barazna yauman. Ketika para penyanyi wanita itu tampil suatu hari, wazajajnal hawajiba wal uyuna, mereka merapikan alis-alisnya dan mata-matanya. Perhatikan baik-baik. Kalau alis biasa mereka rapikan, ya. Naam. Ada yang sampai dicukur sampai habis. Nah, ini secara hukum syariat mah enggak boleh. Tapi ini kaitannya sama bahasa, ya. Ini merapikan alis dan mata. Kalau mata enggak bisa dirapikan, ya kan? Naam. Berarti al-uyuna ini mesti ada amil yang dibuang. Bukan zajajna. Al-uyun maf'ul dengan fi'il yang dibuang. Tadinya ialah wakahalna dan mereka mencelai matanya. Begitu, ya. Bukan merapikan matanya. Nah, fi'il yang dibuang itulah ataf kepada zajajna. Wa zajajnal hawajibah wa kahalnal uyuna, tapi dibuang. Nah ini wawu mampu, nah, gitu ya. Tapi mengatofkan ambil dengan ambil yang dibuang, tapi makmulnya tetap al uyuna. Jadi kalian harus tahu maknanya. Idza mal ghaniyatu farasna yauman wa zajjajna al hawajiba wal uyuna. Ingatlah ketika para penyanyi wanita itu tampil suatu hari, mereka merapikan alis-alisnya dan mencelai mata-matanya. Nah, mencela itu kahalna, dibuang ya. Taib. As-sabi'ah al-fa'u litartib wa ta'qib ay tadulul fa'ala ta'akhuril ma'tuf alal ma'tuf alaih mutasilan biha. Fa' memiliki fungsi urutan wa ta'qib. Naam, tapi dalam jarak waktu yang tidak lama, yakni fa menunjukkan bahwasanya ataf nasab atau maktuf itu hukumnya terakhir setelah maktuf alai atau makbuknya, namun bersambung kejadiannya. Nah, ja'a aliyun fa sa'idun, Ali datang kemudian Said, berarti Said itu datangnya lebih akhir daripada Ali, tapi sambung kedatangannya. Ja'a Ali fa Sa'id, artinya setelah Ali datang tidak lama kemudian Sa'id, namanya ta'qib. Wa minhu qawlu ta'ala thumma amatahu fa akbar, contohnya firman Allah Ta'ala kemudian Allah mematikan manusia itu, fa akbar, kemudian menguburkannya. Jadi setelah mati kemudian dikubur ya, biasanya enggak lama ya. Ketika ada kematian langsung digali kuburan, langsung dirawat jenazahnya, disolatkan, langsung dikubur ya. Nah, sehingga fa di sini ditartib wa ta'qib. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, adapun pembahasan berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Ustaz, imtihannya hari apa? Naam, hari Sabtu. Ya, Sabtu yang akan datang imtihan. Naam. Kalau ada udzur ya Ahad. Tergantung kondisi ya, pokoknya Sabtu itu sudah siap imtihan. Nah, termasuk yang susulan, siap-siap ya. Bisa jadi saya berubah pikiran, imtihan besok sekalian untuk pakai nilai susulannya saja ya. Nah, materinya apa? Hah? Nikmah wa bisa wa majarau wa jarahuma sampai aukit. Naam, siapkan baik-baik. Barakallahu'alaikum. Nah, gampang insyaallah. Saya pilihkannya paling gampang. Ya, enggak usah takut ya. Nah, saya percaya dengan kemampuan kalian ya. Nah, ya. Kalian sudah sangat berkembang kemampuannya. Nah, tak pilihkan yang paling gampang. Ingat ya, kalau banyak teori biasanya saya malah milih yang apa ini? Tatbik-tatbik prakteknya ya. Nah, taqala ta'ala atau qala wa nam ya. Paham? Nah, sehingga kalian harus latihan seperti itu. Jazakum khair atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.